dari sahabat Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Bahwasanya beliau, yaitu Abdullah bin Zaid Al-Ansari, mengadu, mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ar-rajula, seorang laki-laki. Dan ini mubham, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Dan yang dimaksud dengan ar-rajula di sini maksudnya adalah beliau sendiri. Beliau sendiri, yaitu sahabat Abdullah ibn Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lainnya, ditafsirkan dalam riwayat yang lain. Jadi beliau mengadu kepada Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki, yaitu dirinya sendiri, yang yuhayyalu ilaih, dihayalkan padanya. Ya, ini dia was-was, ya, annahu yajidu syai'a fi shalah, bahwa dia mendapati sesuatu dalam sholatnya. Dalam riwayat yang lain maksudnya adalah, ya, lebih jelas lagi, yakni dia was-was ketika di dalam sholat. Dia was-was apakah telah batal wudhunya ataukah tidak. Jadi kadang seorang ketika sholat kemudian mungkin mules perutnya, ya, atau kelaparan, kerucuk. Akhirnya kemudian timbul was-was, ragu-ragu. Ngentut enggak ya? Ya, batal enggak ya? Gitu kan? Nah, dalam kondisi seperti itu, apa yang mesti dia lakukan? Dan ini fakta, kejadian. Ada sebagian orang seperti itu. Lebih-lebih ada yang orang-orang yang terkena was-was. Ya, terkena was-was. Hidupnya dihantui dengan was-was. Baik, maka perhatikan bagaimana jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah jawaban yang muncul dari seorang Nabi yang mulia, yang cinta, yang sayang kepada umatnya, memberikan kaidah kepada kita dalam masalah ini dan masalah-masalah sejenisnya. Faqal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yang fatil, au la yang sorif. Ya, janganlah dia pergi. Maksudnya membatalkan sholatnya. Jangan dia pergi, jangan dia keluar membatalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Sampai dia betul-betul yakin bahwa dia batal. Kalau cuma ragu-ragu, jangan dia batalkan. Sampai dia betul-betul yakin. Bagaimana seorang tahu yakin bahwa dia batal? Ya, Rasulullah SAW kasih penjelasan biar gak bertanya-tanya lagi. Bagaimana tahu kalau dia yakin batal? Nabi menjelaskan, yaitu kalau dia sudah yasma'a sautan, mendengar suara. Suara apa? Suara kentutnya dia. Ya, dan orang biasanya hafal suara kentutnya. Modelnya bagaimana? Taib, au yajidarihan, atau dia mendapati apa? Baunya. Ya, mendapati baunya. Itu sebagai gambaran tentang bahwa dia betul-betul yakin telah, ya, hadas, telah batal wudhunya. Baik, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ayyul ihwa, adalah diambil dalil dari hadis yang mulia ini adalah semangatnya para sahabat Nabi SAW dalam menuntut ilmu, dalam bertanya tentang masalah-masalah agama kepada Rasulullah. Mereka tidak malu bertanya kepada Rasulullah SAW dalam masalah-masalah yang menimpa mereka. Dan ini yang mesti dicontoh. Hendaknya bagi kita untuk memiliki semangat menuntut ilmu agama, bertanya kepada para ulama, para ustaz tentang masalah-masalah agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak tahu tentang hukumnya. Jangan malu-malu. Ya, malu bertanya sesat di jalan. Begitu juga kalau antum malu bertanya tentang masalah agama, maka antum akan tersesat dari jalan yang lurus. Ya, dari jalan yang lurus. Rasulullah sahabat atau ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna haya'uhunna ayatafaqahna fiddin. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu agama. Ya. Demikian juga Mujahid pernah mengatakan, la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua orang. Orang yang pemalu dan orang yang sombong. Ya, yakni malu untuk menuntut ilmu. Mau ngaji ilmu agama malu, mau nyantri malu. Sebagian orang seperti itu, mau datang ke masjid untuk ikut pengajian malu. Nanti disangka alim, ahli ibadah, sok suci dan sebagainya. Ini malu yang bukan pada tempatnya. Malu itu ada dua. Ada malu yang terpuji, yaitu malu yang menghalangi kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini malu yang mulia. Yang disebutkan oleh Nabi, al-haya'u khairun kulluh. Sifat malu itu adalah baik seluruhnya. Yaitu malu yang menghalangi kita dari kejelekan. Dari dosa. Mau ngerokok malu. Ya. Mau pacaran malu. Mau bagi para wanita mau tutup buka aurat malu. Mau ya durhaka kepada orang tua malu. Demikian. Ya, mau meninggalkan sholat malu, malu sama Allah, malu sama keluarga, malu sama pondok. Ini malu yang bagus. Malu yang menghalangi kita dari keburukan. Yang kedua adalah malu yang tercela. Ini malu yang bukan pada tempatnya, yaitu malu dari kebaikan. Mau sholat malu, mau nuntut ilmu pengajian malu, ya jilbaban bagi wanita mau pakai jilbab malu, ya mau memelihara jenggot bagi laki-laki malu. Ini malu bukan pada tempatnya dan ini malu yang tercela. Baik, yang kedua diantara faedah dari hadis yang mulia ini adalah hendaknya seorang beradab dalam soalnya, dalam bertanya. Ya, perhatikan di sini Abdullah bin Zaid ketika mengadu kepada Rasulullah SAW, beliau enggak terus terang tentang siapakah ya pelaku di dalam pertanyaannya tersebut. Beliau bertanya tentang seorang, wahai Rasulullah, yang kasusnya seperti ini dan seperti ini. Padahal itu adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena apa yang dialami oleh seseorang tersebut itu adalah sesuatu yang mungkin ya malu atau itu adalah suatu aib. Maka sebagai suatu adab hendaknya kita mubhamkan, tidak disampaikan secara terang-terangan. Ya, secara terang-terangan. Maka ini penting terutama bagi para penuntut ilmu untuk memperhatikan adab bertanya kepada ustaz. Ya, adab ini penting sekali. Kalau antum sudah kehilangan adab, maka antum akan kehilangan ilmu. Ya, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu, dan tanpa adab engkau tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, maka perhatikan adab-adab antum, terutama adab kepada ustaz, adab ketika bertanya kepada ustaz, ya, yang sopan. Baik. Yang ketiga di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah celaan dari orang-orang yang terkena was-was. Ya, orang-orang yang terkena was-was. Apa itu was-was itu? Orang yang selalu dihantui dengan keraguan. Dikit-dikit ragu. Ya. Ketika dia mau berwudu, ragu-ragu. Ini jangan-jangan airnya najis nih. Jangan-jangan tandonnya ada bangkainya, bangkai tikus kali. Ya. Ketika mau ya berwudu dari air sumur, jangan-jangan sumurnya juga apa? Najis juga. Akhirnya nanti seperti yang diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, bahwa pernah ada seorang yang terkena was-was. Terkena was-was. Sehingga dia cari berwudu kemana-mana, terkena was-was. Akhirnya dia apa? Ya, ke tengah laut. Bahkan jebur. Ya, jebur. Kemudian dia menemui seorang ulama Hanabilah namanya Imam Ibnu Aqil. Lalu bertanya, apakah sah mandi saya? Ya, kata Imam Ibnu Aqil, enggak sah. Loh kok bisa? Ya. Ya. Ada orang jebur ke laut masih tanya sudah mandi apa belum? Sah mandinya apa tidak? Ya, berarti itu tidak sah. Kenapa? Karena berarti orang tersebut gila. Sedangkan Nabi SAW mengatakan rufi al-qalamu an salasa. Diangkat pena itu dari tiga orang. Salah satunya adalah wa anil majnuni hatta yafi. Dari orang yang gila sampai dia sadar. Yani ada orang jebur ke laut terus masih nanya, dia sudah mandi apa belum? Berarti apa? Ya, stres. Orang kena was-was. Dan ini orang seperti ini berbahaya. Hidupnya enggak tenang. Itu perhatikan kadang ada orang ketika mau sholat juga begitu. Kita mau sholat aja mungkin seperempat jam dulu mau takbiratul ihram. Bergetar semuanya ini. Allahu Akbar. Ya ada. Dan orang seperti itu tersiksa. Mana dapati beberapa orang seperti itu. Ya, diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, ada satu kisah menarik. Ada orang terkena was-was ketika mau sholat, ya, ini lama dia. Udah gitu niat lagi, menjaharkan niatnya. Nawaitu gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam orang yang melafadzkan niat itu kan ada nawaitu sholata al-isya fardhon lillahi ta'ala adaan. Gitu kan ya? Adaan. Baik. Orang ini karena was-was dalnya jadi dal. Mau ngomong dal jadinya zal. Za. Itu maknanya sudah apa? Beda drastis. Beda sekali. Kalau adaan lillah, saya melaksanakan sholat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pakai dal, pakai titik, jadinya apa? Dal. Apa? Adza yu'dzi idzaan. Apa? Menyakiti. Menyakiti. Sehingga ketika ada yang kena was-was, dia orang tersebut mengatakan mau ngomong adaan tapi jadinya dal. Adzaan lillah. Berarti menyakiti Allah SWT. Orang di sampingnya balas, ya, ada anillah wal malaikah wan nasi ajma'i. Tambahi, menyakiti malaikat juga dan menyakiti semua manusia juga, termasuk orang di sampingmu ini, ya, terganggu. Nah, Jadi ikhwan, ini bahaya, orang-orang yang terkena waswas seperti ini berbahaya. Ya, berbahaya. Al-Imam Ibnu Qudamah punya buku judulnya Dzammul Muwaswasin. Celaan bagi orang-orang yang terkena waswas. Dalam buku tersebut dibawakan dalil-dalil ya tentang tercelanya waswas, ya tercelanya waswas. Dan orang yang kalau sudah terkena waswas, ya orang yang sudah terkena waswas seperti ini, maka tidak dianggap, keraguannya tidak dianggap. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin dalam Mandhumah usul fikihnya wa qawaiduh, wasyakku ba'dal fi'li la yu'athiru wa hakadha syukuku ittakthuru au tahku wahman mislu waswasin fadha ya fada min waswasin yajibihi luka. Dan keraguan setelah melakukan perbuatan ibadah, maka itu tidak dianggap. Demikian juga kalau keraguan itu banyak, waswas, maka tinggalkan waswas yang itu dari setan. Tinggalkan. Ya, orang kalau terkena waswas, maka yang hendaknya dia lakukan, pertama, dia isti'adzah billah jalla wa'ala, memohon pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah SWT. Karena waswas sejatinya adalah dari syaitan. Yang kedua, hendaknya dia tidak menggubris waswasnya. Ya, tidak menggubris waswasnya. Hendaknya bagi dia untuk melupakan waswas dia. Nabi SAW menginginkan kepada kita hidup dengan tenang, yakin. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Ya. Nah. Kemudian selanjutnya di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga diambil dalil dari hadis ini kaidah penting yang merupakan kaidah di antara 5 kaidah besar. Al-qawaid al-khamsatul kubra. 5 kaidah besar dalam kaidah fikih. Ya, yaitu al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan keraguan. Ini kaidah yang sangat penting diambil dari hadis ini. Jadi kaidah ini bukan cuma buatan ulama saja yang enggak ada dalilnya. Enggak. Kaidah fikih tersebut diambil dari beberapa dalil, di antaranya adalah diambil dari hadis ini. Diambil dari hadis ini. Apa tadi? Al-yakin la yazulu bisyak. Dan ini termasuk 5 kaidah besar dalam fikih. Sebagaimana kita ketahui bagi yang sudah belajar ilmu qawaid fikih, dia tahu ada 5 kaidah besar dalam fikih Islam. Apa saja itu? 5 kaidah besar dalam fikih. Nomor 1 apa? Al-umuru bimaqasidiha atau innamal a'malu binniyat. Ini bahwa segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, al-yakinu la yazulu bisyak. Ini kaidah ini yang sekarang kita bahas. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan keraguan. Yang ketiga, kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Ya. Kaidah yang keempat, ad-dhararu yuzal atau la dharara wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Kaidah yang kelima, al-'adatu muhakkamah. Adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Sudah hafal? Nah, tolong diulangi. Mantap. Nah. 5 kaidah fikih. Nah, yang pertama, Al-Yakinullah Yazul. Nomor dua itu. Nomor satu apa? Al-Umuru Bimaqasidiha. Atau Innamal A'malu Bin Niyat. Yang kedua, Al-Yakinu La Yazulu Bishak. Yang ketiga, Al-Mashakotu Tajlibu At-Taisir. Yang keempat, Ad-Dhararu Yuzad. La Dhararu Wala Dhirar. Yang kelima, Al-Adatu Muhakkama. Baik. Ini lima kaidah besar dalam fikih. Itu harus hafal nih. Ya, harus hafal. Ini kaidah-kaidah penting ini. Ini kaidah-kaidah penting. Dan secara umum, ikhwan, saya anjurkan kepada para penuntut ilmu, kepada para santri, ikhwan akhwat, ya, untuk menghafal kaidah-kaidah. Perhatian dengan kaidah-kaidah. Ini penting. Antum perhatian sama kaidah. Ilmu itu di kaidah. Ya, apa kata Syekh As-Sa'di? Fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masailis syawaridi litartaki fil ilmi khaira murtaqa wa taktafi subla alladhi qad wuffiqa. Semangatlah kamu memahami kaidah-kaidah. Karena kita kalau mau memahami semua permasalahan agama ini enggak cukup waktu kita. Ilmu ini banyak. Kata Salman Al-Farisi, inna hadzal ilma katsir wal umru qasir. Ilmu ini banyak, umur kita dikit, pendek. Ya, maka pelajarilah, prioritaskan apa yang bermanfaat, yang lebih bermanfaat. Jadi, ilmu itu ada yang harus kita prioritaskan. Ya, kalau kita belajar semua permasalahan susah. Tapi yang paling penting adalah kita pegang kaidah-kaidahnya. Sehingga dengan kaidah-kaidah itu nanti kita bisa mempraktekkan permasalahan-permasalahan yang ada. Antum dulu ketika belajar matematika dikasih rumus-rumus supaya nanti kalau dikasih contoh permasalahan apa saja dengan rumus-rumus itu antum bisa mengerjakan. Kan gitu. Tapi kalau rumusnya aja enggak paham, enggak ngerti, ya enggak bisa kita ngerjakan. Ya, kaidah-kaidah itu ibaratkan rumus. Ya, rumus matematika atau rumus fisika yang kalau kita memahaminya, maka kita akan bisa mengetahui banyak hukum permasalahan dalam agama. Ya, maka antum harus perhatian dengan kaidah-kaidah. Ya, sehingga kuat. Orang yang belajar ilmu agama tapi tidak belajar kaidah-kaidah, ilmunya enggak kuat, enggak mantap. Kullu fikhin lam yuharraj 'alal qawaid falaysa bisyai. Setiap ilmu yang tidak dibangun di atas kaidah-kaidah, maka ilmunya ya tidak kuat. Ya. Kaidah ini al-yakin la yazulu bisyak, ini kaidah yang sangat penting sekali. Kenapa dia masuk dalam 5 kaidah besar? Disebut 5 kaidah besar karena banyak sekali contoh-contohnya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan fikih yang kalau kita perhatikan itu masuk dalam kaidah itu. Baik itu dalam masalah toharah, baik itu dalam masalah sholat, baik itu dalam masalah puasa, baik itu dalam masalah haji, baik itu dalam masalah jual beli, baik itu dalam masalah nikah, baik dalam masalah qadha dan seterusnya. Semua bab fikih, hampir semuanya itu masuk di dalamnya kaidah apa? Al-yakin la yazulu bisa. Contoh misalkan dalam masalah toharah, wudu. Antum misalkan tadi sudah wudu untuk sholat maghrib, kemudian mau sholat isya, ragu-ragu tadi batal gak ya pas taklim ya, hukum asalnya batal apa tidak? Enggak. Jadi kalau seandainya gak wudu lagi gak ada masalah karena hukum asalnya gak batal. Pakai kaidah ini al-yakin la yazulu bisa, kecuali antum yakin bahwa antum batal. Ingat, oh iya tadi ternyata apa? Ya, ingat bahwa tadi ngentut. Atau teman antum ngingatin, ya, kok antum gak wudhu lagi? Padahal antum tadi ngentut loh. Kita semuanya bau. Ya. Oh iya ya. Nah, misalnya, kalau sudah yakin bahwasanya antum batal, jangan melanjutkan pura-pura lupa. Oh, al yakin la yazulu bisa. Nah, itu salah juga gitu kan. Baik. Itu contoh dalam masalah apa? Thaharah. Contoh dalam masalah salat. Itu juga begitu. Antum salat. Kemudian kadang-kadang ragu kan pas salat sendirian. Kadang salat sendirian tuh enggak khusyuk gitu kan. Kadang melayang kemana-mana. Sehingga sering ragu. Sudah dapat berapa rakaat? Atau masbuk. Aduh. Tadi ketika masbuk ini saya ketinggalannya berapa rakaat ya nambahinnya. Sering kita jumpai seperti itu. Ya, kita ragu-ragu. Apa yang kita perbuat? Al-yakin la yazulu bisa. Ya, pilih yang mantap. Antum yang mantap ketinggalannya berapa rakaat? Kalau yang antum mantap ketinggalannya satu rakaat, pakai yang satu rakaat. Tapi kalau antum ragu-ragu, enggak ada yang mantap, ya, satu apa dua, satu apa dua. Terus 50-50, 50-50%, maka ambil bilangan paling kecil. Ya, bilangan paling kecil. Tapi kalau antum mantap, pilih yang paling mantap. Ya, itu namanya ghalabatud dzon. Karena prasangka itu kan ada yang sifatnya setara, ada yang sifatnya lebih menang gitu. Jadi kalau misalkan kalau dinilai ketika kita ragu-ragu itu ada nilainya. Ada mungkin 50-50 itu kalau setara. Ada yang mungkin 70-30, lebih mantap ketinggalannya 2 rakaat, itu 70%. 30%-nya ada keraguan, itu yang 1 rakaat. Berarti yang dipilih yang 70%. Yang 70% itu namanya dzon. Kalau yang prasangka kecil itu namanya waham. Nanti pelajarannya dalam usul fikih ada dzon, ada waham, ada syak. Ya, itu bedanya. Baik. Itu dalam masalah sholat. Dalam masalah puasa begitu juga. Ya, puasa. Ada orang di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban pada tanggal 29. Pada tanggal 29. Besok tanggal 1 ataukah masih tanggal 30 Sya'ban? Karena bulan itu kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan 29 hari, kemungkinan 30 hari. Jadi ketika seorang berada di bulan Sya'ban, tanggal 29, ada kemungkinan besok masih tanggal 30, ada kemungkinan besok masih sudah masuk tanggal 1. Baik. Kalau kita belum yakin, maka hukum asalnya berarti apa? Kembalikan kepada kaidah. Hukum asalnya masih Sya'ban. Al yakin la yazulu bisyak. Kapan kita yakin bahwasanya sudah masuk Ramadan? Kalau sudah ada ru'yah, sudah terlihat hilal, sudah ada saksi yang melihat. Nah itu. Tapi selama masih ragu-ragu, berarti kembalikan kepada hukum asalnya. Ya, jelas ya? Demikian juga ketika kita berada di bulan Ramadan, tanggal 29 Ramadan. Ya, kemudian besoknya kita ragu-ragu, apakah besok itu sudah Idul Fitri ataukah masih melanjutkan Ramadan 30 hari? Kan itu. Ya, ada perselisihan. Berarti hukum asalnya tetap Ramadan sampai dipastikan bahwa hilal telah terlihat atau ada saksi ya yang melihat bahwasanya hilal telah terlihat. Baik, dalam masalah haji juga demikian. Antum tawaf. Ketika tawaf itu kadang-kadang sering lupa berapa putaran. Kesenggol sana, kesenggol sini. Aduh, udah berapa dapat putaran ya. Apalagi orang Indonesia. Rempeng-rempeng itu ketemu orang gede-gede, kadang udah langsung lupa ingatan. Ya udah desek-desekan lagi kan. Nah, ini udah berapa putaran tadi ya? Itu sering lupa. Ketika kita lupa sudah dapat berapa putaran, berarti ya sudah dapat misalkan ragu-ragu 4 atau 5, 4 apa 5. Berarti pilih yang paling mantap. Jangan langsung bilangan kecil ya. Ini termasuk kesalahan bagi para penuntut ilmu. Kadang-kadang kalau antum ragu ya 4 atau 5 berarti langsung 4. Itu keliru. Kalau kita ragu 4 atau 5, jawabannya adalah mana yang lebih mantap. Kalau yang lebih mantap 5, ya 5. Dipilih yang paling kecil itu kalau sekiranya keraguannya setara. 50-50. Ya, bimbang. 4-5. Gak ada yang lebih mantap. Nah, itu baru ambil yang paling kecil. Jelas di sini? Nah, dalam masalah muamalah juga begitu. Antum hutang. Terus ragu-ragu, udah bayar utang apa belum? Hutangnya. Hukum asalnya? Sudah apa belum? Antum punya utang, terus ragu-ragu, udah bayar apa belum? Hukum asalnya? Sudah. Sudah ada? Belum. Ya, hukum asalnya belum. Jangan, udah aja lah. Dianggap aja udah. Enggak. Hukum asalnya antum belum bayar. Ya, antum dikatakan sudah bayar kalau ada bukti. Ada hitam di atas putih, sudah lunas, atau ada saksi. Baik, dalam masalah nikah, pakai kaidah ini juga. Ada santri misalkan ragu-ragu statusnya, masih jomblo atau udah nikah? Ana masih jomblo atau udah nikah ya? Ana masih perjaka atau sudah hilang? Baik. Berarti apa? Hukum asalnya masih jomblo fisabilillah. Hukum asalnya. Ya, sebaliknya. Kalau ada orang sudah nikah dengan pernikahan yang sah, lalu dia ragu-ragu, udah cerai apa belum? Maka hukum asalnya belum cerai. Ya, ini kadang-kadang ada orang kena was-was begitu juga. Udah nikah terus dia ragu-ragu. Ana udah cerai belum ya? Istri ana udah saya ceraikan apa belum ya? Ada kadang kena was-was seperti itu. Pernah diceritakan ada seorang datang kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Terus dia nanya, "Syekh, ana ragu-ragu. Apakah saya sudah menceraikan istri saya apa belum?" Kata Syekh bin Baz, "Hukum asalnya belum jatuh cerai. Berarti dia tetap istrimu." Besoknya dia datang lagi. "Ya Syekh, ana ragu-ragu. Ya, apakah saya sudah menjatuhkan talak kepada istri saya apakah belum?" Kata saya, "Ya, belum. Hukum asalnya belum jatuh apa? Cerai. Dia masih tetap apa? Istrimu. Besok kalau kamu nanya begini lagi tak pentung." Ya. Ini orang-orang kena was-was seperti itu, kadang perlu ditegasin. Ya, perlu tegas. Jadi intinya ikhwan, hadis ini hadis yang penting karena mengandung satu kaidah besar dalam kaidah fikih yang berkaitan dengan banyak permasalahan dalam fikih. Ya, maka antum pahami kaidah ini baik-baik. Dan kemudian nanti bisa dipraktekkan dalam banyak masalah. Ya. Contoh praktek. Ini bukan dalam masalah fikih saja ya. Contoh praktek. Besok hari Kamis libur apa enggak? Nah, berarti antum enggak paham kaidah ini. Enggak paham kaidah ini. Hukum asalnya libur apa tidak? Saking pengennya libur, masih kurang aja liburannya. Baik, ya, hukum asalnya adalah tidak libur. Siapa yang mengatakan libur, berarti dia harus mendatangkan dalilnya, buktinya. Mana? Adakah pengumuman bahwasanya besok libur? Ya, karena al-yakin la yazulu. Bisa, kok ide asalnya besok masuk. Siapa yang mengatakan libur, dia dituntut untuk mendatangkan buktinya. Dari mana antum mengatakan libur? Gitu kan? Nah, ini maksudnya kadang kita perlu mempraktekkan dalam kehidupan kita. Maksud saya seperti itu. Ya, kita perlu mempraktekannya. Jelas? Nah. Ustaz tolong jelaskan lagi tentang keutamaan sholat syuruk dan waktunya. Jazakumullah khair. Sholat syuruk, sholat awal waktu sholat duha. Nabi SAW mengatakan, man sallal ghadata fi jama'ah, summa jalasa yadhkur wa hatta tatlu asyams, summa salla rak'atain, illa kana lahu ajrun ka ajri hajjatin wa umrah, tamah, tamah, tamah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjama'ah, ya, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian setelah itu dia ya apa namanya salat 2 rakaat. Ini yang dimaksud dengan salat syuruq. Jadi antum habis subuh kemudian baca Quran atau kajian ya, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai terbit matahari. Nah, di situ kan ada tulu itu biasanya. Itu berarti terbit matahari. Nah, setelah itu sholat 2 rakaat. Setelah itu sekitar 12 menit atau 15 menit setelah terbitnya matahari. Jangan langsung. Jadi tunggu setelah jadwal terbitnya matahari, tunggu 12 menit sampai 15 menit. Maka itu adalah sholat syuruq. Dan sholat syuruq termasuk bagian dari sholat duha. Keutamanya apa kata Nabi? Dia akan mendapatkan pahala seperti ya haji dan umrah. Sempurna, sempurna, dan sempurna. Masya Allah. Dan ini mudah ya bagi antum. Antum kan sholat subuh, habis itu halaqah. Nah, udah. Ya, sekalian yaitu sholat apa? Syuruq. Ya, Masya Allah. Itu keutamaan. Keutamaan. Sayang kalau kemudian dilewatkan. Ya. Nah, kita mungkin belum bisa haji atau umrah, tapi bisa mendapatkan pahala haji dan umrah. Walaupun hadis ini memang ada perselisihan tentang kesohihannya. Tapi Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani mensohihkan hadis ini. Bagaimana tanggapan antum bila ada seorang yang berkata bahwasanya orang yang mendalami dan mempelajari ilmu Al-Quran sama saja dengan orang yang kurang kerjaan, buang-buang waktu saja. Dan dia misalkan dengan pondok tahfidz. Ini orang bahlul, ya, gak perlu dianggap ucapannya. Bagaimana dia menganggap orang yang mempelajari Al-Quran adalah sia-sia. Padahal Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini amalan yang paling mulia, mempelajari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu sumbernya ilmu. Sumbernya ilmu. Nabi aja mengatakan itu sebaik-baik amalan, sebaik-baik orang. Terus ya, ini orang bilang apa? Ya, gak ada faedahnya, sia-sia. Mungkin gak ada faedahnya bagi dia, karena dia bahlul. Ya, bagi dia itu gak ada faedahnya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang ngerti tentang agama, orang yang ngerti tentang akhirat, maka ya tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat daripada mempelajari Al-Quran. Nah. Wah, ini tulisannya khot. Barakallahu fiik ya ustaz. Kaifa idza kana al-musalli yara amamahu aw fawqahu hatta nasiya raq'atan fi salatihi ma fa'ala fiha. Apa ini? Apabila orang salat melihat di depannya atau di atas. Lu enggak boleh lihat ke atas. Masa salat gini? Lihat cecak. Enggak boleh lihat ke atas ya. Iya kan? Nah, yang ketika seorang salat itu lihat apa? Tempat sujud. Tempat sujud. Nggak boleh lihat ke atas ini. Boleh. Bagaimana kalau ada orang yang sholat, dia melihat di depannya atau di atasnya, sampai dia lupa berapa rakaat dalam sholatnya. Apa yang mesti dia lakukan? Pertama tadi, ya, jangan melihat yang sesuatu yang tidak, yang bisa melalaikan kita dari sholat kita. Antum lirik-lirik ke atas, ke samping, ya, ada akhwat lewat, antum lirik, nah, ya, setiap ada yang masuk, ngelirik lagi, nggak boleh. ya, pusatkan pandangan kita ke tempat sujud. Tempat sujud. Atau minimal yaitu kita lurus. Ya, lurus. Itu. Lurus. Baik. Tapi kalau kita lurus, misalkan, terus ada yang mengganggu sholat kita juga, maka apa? Boleh memejamkan. Atau kita melihat tempat sujud, tapi di situ ada gangguan, maka apa? Ya, boleh memejamkan mata. Jelas? Misalkan, kalau lurus, melihatnya cermin. Cermin. Kalau antum melihat ke cermin, justru malah gak khusyuk. Karena lihat wajah antum sendiri. Jelek lagi. Misalkan. Nah itu malah gak khusyuk nanti. Aduh saya kok kayak gini ya. Jerawatnya banyak banget. Malah gak bikin khusyuk malah. Berarti apa? Udah. Pejamkan aja mantap. Atau kalau antum lihat ke bawah. Misalkan di situ banyak gambar-gambar. Tikar atau misalkan. Apa namanya. Karpetnya ternyata banyak gambar-gambar. Yang, maka diperbolehkan. Ya, yang tidak diperbolehkan itu kalau kita memejamkan mata padahal nggak ada gangguan. Nah ini yang tidak diperkenankan. Jadi tinggalkan hal-hal yang bisa mengganggu sholat kita. Itu yang paling utama. Kalau kemudian kita melihat kemudian ada yang mengganggu kekhusyuan sholat kita, maka pejamkan, ya supaya tidak terganggu. Ta'awudz kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hukumnya sujud yang dilamakan karena berdoa? Ya. Terkena was-was doanya apa ini? Tidak dikabulkan. Ini pertanyaan atau ngasih tahu ini? Apa hukumnya sujud yang dilamakan karena berdoa? Kalau melamakan sujud tersebut sampai pada batas yang berlebihan maka tidak diperbolehkan. Ya, tapi kalau misalkan kita imamnya masih sujud, kemudian antum gunakan untuk berdoa, maka tidak mengapa. Ya, Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih, ya, indas sujud. Fa'aksiru fihi minad du'a. Ya, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah SWT itu adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa saat sujud. Itu waktu yang mustajab. Tapi bukan berarti kemudian lama sekali. Apalagi ini sebagian yang perlu diperhatikan. Sebagian imam kadang-kadang memperlama, memperpanjang sujudnya ketika di rokaat terakhir. Lebih panjang daripada rokaat-rokaat sebelumnya. Ini gak ada dalilnya. Ada sebagian orang ya ketika rokaat terakhir, sujud terakhir, sujud keempat misalkan, pas sholat duhur atau sholat isya, sujudnya dilama-lamain, panjang banget, lebih panjang daripada rokaat-rokaat sebelumnya. Ada yang seperti itu, ini menyelisih sunnah, gak ada dalilnya. Walaupun alasannya, ini sujud perpisahan, Ustaz. Sujud perpisahan katanya. Gak ada dalilnya. Justru itu menyelisih sunnah. Kenapa menyelisih sunnah? Karena sunnah Nabi SAW itu adalah, ya, sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rokaat yang pertama lebih panjang daripada rokaat yang kedua. Rokaat yang kedua lebih panjang daripada rokaat yang ketiga. Rokaat yang ketiga lebih panjang daripada rokaat yang keempat. Ya, nah, insyaAllah ta'ala itu yang bisa kita bahas. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.